إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Masih melanjutkan daripada muqaddimah babul jumu'ah daripada Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan bahwasannya hari Jumat adalah seutama-utamanya hari dalam satu pekan dan merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin ditunjukinya hari tersebut, dan juga pada hari Jumat memiliki sekian banyak ibadah-ibadah khusus yang tidak dimiliki pada hari-hari yang lainnya, dan yang paling besarnya adalah sholat Jumat. Disunahkan padanya untuk membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan pada sholat subuhnya pagi hari Jumat, dan membaca pada hari tersebut surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat kepada Nabi, kemudian juga mandi untuk mempersiapkan diri melakukan sholat Jumat, juga tatayyub, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang paling bagusnya yang dimampui, kemudian pergi pada hari Jumat menuju masjid di pagi hari. Demikian pula istighal, menyibukkan diri dengan zikir-zikir dan doa-doa sampai datangnya khatib, untuk kemudian selanjutnya mendengarkan khutbah. Dan di situ ada satu saat, satu waktu mustajab yang siapa saja berdoa pada waktu tersebut niscaya akan dikabulkan doanya. Dan di situ waktu mustajab dikhilafkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh. Di antara mereka para ulama ada yang menyatakan dari semenjak duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya sholat Jumat, dan sebagian berpendapat akhir saat ba'da sholatil asr, dan kedua-duanya terdapat dalil yang sahih sehingga sepantasnya untuk seseorang tidak menyia-nyiakan waktu tersebut berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu kita mendapatkan taufik dari Allah bersesuaian dengan waktu mustajab sehingga doa yang kita panjatkan tersebut diterima di sisi Allah dan dikabulkannya. Kemudian beliau menyatakan, kama anna li sholati fihi khasa'is la tujad fi ghairiha, sebagaimana pula bahwasanya sholat, sholat Jumat, padanya terdapat kekhususan yang tidak ada pada sholat-sholat yang lainnya, sholat pada hari Jumat tersebut. Minal istimah, dari istimah berkumpulnya orang-orang dan mestinya untuk kemudian berada di Al-Masjid Al-Jami', sehingga pada waktu Jumat tersebut masjid-masjid yang lain selain daripada Masjid Jami' untuk kemudian ya, dikosongkan, semua muslimin bersatu berada di Masjid Jami' tersebut sehingga terjadi syiar yang besar berkumpulnya kaum muslimin pada satu masjid datang dari berbagai penjuru untuk menjalankan sholat di situ. Hanya yang demikian ini saat ini banyak dari tempat-tempat yang tidak terjalankan karena banyaknya masjid-masjid yang dilaksanakan padanya sholat Jumat. wasta'id ala ityaniha, dan takid untuk mendatanginya dengan diberikan hasungan-hasungan pahala-pahala barang siapa yang datang pada jam yang pertama, dia akan mendapatkan ini dan itu. Wa syartul istighfar wal iqamah fi sholatiha, disyaratkan untuk sholat Jumat ini istighfar, ya ini bermukim, ya iqamah di satu tempat, bukan orang yang safar atau bukan orang yang nomaden berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Maka orang-orang nomaden seperti ini, bagaimana hal tersebut banyak terjadi di masa Rasulullah SAW di seputaran Madinah. Orang-orang Badui, mereka tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan sholat Jumat. Wa taqaddum khutbatain 'alaiha, dan didahuluinya dengan dua khutbah atasnya. Ini juga tidak terdapat pada sholat-sholat yang lainnya. Wa jar fi qira'atiha, dan dijaharkan pada qira'ahnya pada di siang hari. Ini tidak sebagaimana pada sholat-sholat fardu yang lain. Wa tahrimul bai' wa syira' ba'da nida' laha, dan diharamkannya melakukan aktivitas jual beli transaksi setelah seruan adzan untuknya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, wa darul bai', tinggalkanlah jual beli. Dan dia ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lisholati yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera kalian untuk mengingat Allah, yakni ila huduril khutbah, untuk datang mendengarkan khutbah. Dzikrillah di situ. Wa darul bai', dan tinggalkan jual beli. Juga disyaratkan yang mandi, terlepas akan khilaf di dalamnya apakah wajib atau tidak mandi tersebut pada hari Jumat. Ya, ini juga tidak terdapat pada sholat-sholat yang lainnya. Waqad ja'a min at-tasyyid bi takhalluf 'anha ma lam ya'ti fi sholatil 'ashr. Dan terdapat tasyyid, yakni ancaman keras bagi siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat, ma lam ya'ti fi sholatil 'ashr, yang bahkan tidak tersebut ancaman itu pada sholat asar. Meskipun orang yang meninggalkan sholat asar ini sholatul wusta, yang Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran memerintahkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah oleh kalian sholat sholawat, ini sholat-sholat fardu, dan terkhusus sholat wusta. Tetapi tidak terdapat terkait dengan ancaman, ya, tidak terdapat hadis yang menunjukkan secara tegas ancaman bagi siapa yang meninggalkan sholat asar, tidak sebagaimana sholat Jumat. Layak tahiyanna akwam an wada'ihimul jum'ah awlah layak dimannallah ala kurubi. Benar-benar berhenti orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Maka ini semua merupakan keistimewaan-keistimewaan pada hari Jumat. Tidak, karenanya ajma'al muslimun annaha fardhu 'ain. Karenanya kaum muslimin sepakat bahwasanya salat Jumat hukumnya adalah fardhu 'ain. Wa qalu innaha afdal majami'il muslimin siwa majma' Arafah. Dan bahkan mereka, para ulama, mengatakan innaha afdal majami'il muslimin, bahwasanya salat Jumat ini adalah seutama-utamanya tempat berkumpul kaum muslimin, atau waktu berkumpulnya kaum muslimin, siwa majma' Arafah, selain daripada tempat berkumpul di Arafah. Artinya tempat berkumpulnya hari Jumat ini lebih afdal dibandingkan waktu Id, Idul Adha, Idul Fitri, yang mengalahkan hanya berkumpul di saat hari Arafah. Waqad afrada laha Syekh Ibn Qayyim faslan mutawwalan fi kitabih Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah telah membuat satu pasal terpisah yang panjang lebar dalam kitabnya Zadul Ma'ad di Hadi Khairul Ibad, dibuatkan secara terpisah, disendirikan. Satu pasal yang panjang lebar menjelaskan tentang hal ini. Maka bisa dirujuk pada kitab tersebut. Kitab yang dicetak dalam 5 jilid. Zadul Ma'ad di Hadi Khairul Ibad. Jadi, kita masuk kepada hadis yang pertama daripada bab ini, yang merupakan hadis 130 dari kitab Umdatul Ahkam. Qala al-Maqdisi rahimahullah, Sa'd bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, anna rijalan tamarau di mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada orang-orang yang mereka itu melakukan miro debat, miro itu terkait tentang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kajian dulu syai'in al-mimbar, mereka berdebat, ayo mimbar Rasul itu terbuat dari apa? Au yakuna min al-mirya wa yasak, atau tamarau, mereka saling ragu. Tamarau dari kata al-mirya, bukan al-mirya tapi al-mirya. Al-mirya yakni asyak. Mereka ragu. Terbuat dari apa ya mimbarnya Rasul? Min ayyi udinhu, dari kayu apa itu? Faqala Sahl, maka berkata Sahl, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'd as-Sa'idi. Sahl menyatakan dan tentunya menyaksikan sendiri ya, dari apa mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jenis apa kayu yang digunakan. Maka Sahl menyatakan min turfa'il ghabah. Turfa'il ghabah ya, kata Syekh Al-Basam dalam Qoribul Hadid, atofa syajarun yusbihul athal. Porfa itu adalah pohon sejenis cemara. Illa annal athal a'zamihu, hanya saja kalau cemara lebih besar daripada athal, apa? Daripada porfa. Wa manabituhul al-busqah, apa? As-sakha. Dan tempat tumbuhnya adalah tanah yang lembab. Kabil Madinah al-Munawwarah, seperti tanah Madinah al-Munawwarah. Jadi torfa ini sejenis, kayunya terbuat dari pohon cemara, sejenis pohon cemara. Al-Ghoba asyadat al-Multab. Ghoba itu adalah pohon-pohon yang rindang. Ini utang rimba. Wal-muradu fihi huna maudin fi awali Madinah. Dan yang dimaukan di sini adalah satu tempat di awali Madinah. Awali nama tempat di Madinah sana. Yaqa minha ghurban, yakni awali sebelah barat, sisi barat, barat daripada Madinah. Jadi mimbar Rasulullah SAW terbuat dari kayu yang mirip pohon cemara, yang diambil daripada hutan yang rindang ya, pohon-pohon rindang yang ada di sisi sebelah barat Madinah. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi, dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri padanya. Nah, ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ya menjadikan setiap kesempatan untuk memberikan ilmu, mereka sampaikan ilmu. Daripada membahas tentang perkara kayu yang tidak jelas manfaatnya, apa terbuat dari apa, ya, untuk apa manfaatnya. Maka Sahal Ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu memberikan satu faedah. Aku melihat sendiri ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas kayu tersebut. Takabbara wa kabbaron nas. Maka beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir waro'an, di belakang beliau. Artinya beliau menjadi imam dan berada di atas mimbar. menjadi imam berada di atas mimbar. Jangan dibayangkan mimbar seperti mimbar-mimbar sekarang. Mimbar sekarang pada kebanyakan kaum muslimin bentuknya seperti apa namanya, ya, kotak begitu. Mimbarnya Rasulullah SAW adalah tangga, seperti tangga begitu, tiga anak tangga, dan beliau biasanya berdiri pada anak tangga yang kedua. Anak tangga yang ketiga digunakan untuk duduk di saat khutbah. Itu tangga apa, mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memungkinkan untuk kemudian melakukan apa yang tersebut di dalam hadis ini. Adapun mimbar-mimbar yang sekarang kebanyakan, ya, kebanyakan kaum muslimin, ya, diadakan oleh kaum muslimin, maka ya tidak mungkin untuk bisa mempraktekkan hadis ini. Ya. Beliau sholat di atas mimbar tersebut, sedangkan orang-orang menjadi makmum di belakangnya. Wa huwa 'alal mimbar, beliau berada di atas mimbar. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku. Fa nazala al-qara. Lantas beliau mundur, ya. Turun dengan mundur. Nazala turun al-qara. Al-qara ai raja'a ilal khal. Yani mundur ke belakang min ghairi an yaj'al wajhahu ila jihat masjid. Dengan tanpa menjadikan wajahnya menghadap ke sisi berjalannya, jadi tetap menghadap ke kiblat, menghadap ya ke kiblat, tanpa melihat ke belakang. Itu namanya qaqara, mundur. Hatta sajada fi aslil mimbar, ya, kemudian beliau sujud, ya, sujudnya itu di dasar mimbar, jadi di lantai. Ini mimbar dengan model yang seperti itu. Ini mungkin untuk dilakukan, bisa dipraktekkan. Tsumma ada hatta faraha min akhir salati. Kemudian beliau kembali lagi. Yani ada di sini kembali naik. Setelah sujud dua kali sujud, kemudian rakaat kedua beliau naik lagi. Sampai kemudian selesai salatnya. Dan ilmu-ilmu yang semacam ini tentunya akan mati jika tidak disampaikan kepada umat, kepada kaum muslimin. Ya. Ilmu-ilmu seperti ini sepantasnya untuk kemudian disampaikan kepada mereka, supaya mereka paham seperti apa sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasannya gerakan-gerakan li maslahati sholat ya juz, gerakan-gerakan untuk kemaslahatan sholat itu boleh. Meskipun ada larangan sholat berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya, ada larangannya, akan tetapi untuk kemaslahatan Rasulullah SAW dalam rangka ta'lim, maka beliau melakukan. Fana zala al-faqara hatta sajada fi akhir mimbar, tsumma ada hatta faraga min akhir sholatih. Kemudian beliau mengulang lagi sampai selesai daripada akhir sholatnya. Dan kalimat tsumma ada hatta faraga min akhir sholati ini dikeluarkan oleh Imam Muslim saja. Pada riwayat Bukhari tidak ada. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap kepada manusia, maka kemudian beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama sana'tu hadza litatammu fi, sungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikutiku, mencontohku. Walita'allamu sholati, dan agar kalian ta'allamu wa bikasr lam al-ula li ta'allamu, lamnya yang pertama bikasro, dan agar kalian mempelajari sholatku. Wa bitasjidil lam ataniyah, dan dengan ditasjid lam yang kedua ta'allamu. Ini fi'il mudhari, ya, sehingga asalnya adalah tata'allamu dengan ta' dua di tata'allamu, cuman dikasrotil isti'mal, dan ini sering terjadi, ya, karena banyaknya penggunaan kemudian ta'nya salah satu dihilangkan, di ta'allamu. La taqaddamu Ramadan, itu agasanya adalah la taqaddamu Ramadan, jadi karena sering penggunaan sehingga dibuang ta' yang satu, tetapi difahami dari maknanya. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang lain, fa sholli wa huwa 'alaiha. Pada lafaz yang lain, sahal menyatakan fa sholla. Fa sholla wa huwa 'alaiha. Maka beliau pun sholat dalam keadaan beliau berada di atasnya. Beliau berada di atas mimbar tersebut. Summa kabbara 'alaiha, kemudian beliau bertakbir di atas mimbar tersebut. Summa raka'a wa huwa 'alaiha, kemudian rukuk dalam keadaan beliau berada di atasnya. Summa nazala al-qahtara, kemudian beliau turun dengan mundur tanpa memalingkan wajahnya dari kiblat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bagaimana memang ini merupakan metode ataupun cara penyusunan kitab Umdatul Ahkam dari Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, seluruh hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang berasal dari Bukhari dan Muslim. Meskipun sebagiannya ada yang hanya sekedar Bukhari saja atau Muslim saja, dan itu sangat jarang sekali. Al-makna al-ijmali. Qala Syekh Al-Basam rahimahullah, makna secara global. Tabahata unasun fi mimbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayyudihu. Orang-orang saling membahas, mencari tahu tentang mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jenis kayu yang mana. Sebelumnya digunakan pelepah kurma. Bukan pelepah, apa namanya, pokok kurma. Dijadikan sebagai tempat pijakan Rasulullah SAW dalam khutbah. Ya, pokok kurma, yaitu batang kurma itu dipotong sedemikian rupa, kemudian ditaruh di masjid untuk kemudian tempat beliau berkhutbah. Kemudian salah seorang, ya, dari sahabat atau sembilan seorang wanita ansor untuk membuatkan mimbar singa tanah, kemudian dibuatkan dari mimbar jenis ini, terpa'al-qobah. Yang kemudian setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW, pokok korma tadi, ya, batang korma tadi menangis dan terdengar suaranya. Seperti apa, Allah Alam, tapi yang jelas para sahabat mendengarnya. Suara seperti tangisan bayi begitu. Atau mungkin suara tangisan bayi, mungkin tangisan begitu saja. Tangisan Allah Alam seperti apa. Yang kemudian setelah beliau meletakkan tangannya pada pokok korma tersebut, kemudian tenang, diam. Fakana Sahal bin Sa'ad a'lam ahli zamani. Maka adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berilmu di masa itu dari penduduk zamannya, yakni pada masa tersebut. Kenapa? Li'annahu akhir man mata minas sahabah bil Madinah. Karena beliau adalah orang yang terakhir yang meninggal dunia, termasuk daripada sahabat yang diberi usia panjang dan yang meninggal dunia paling akhir di kota Madinah. Faja'u ilaihi, maka orang-orang pun datang kepada beliau, kepada Sahal, liyubayyina lahum, supaya Sahal menjelaskan kepada mereka, wa yazila muskilahum, dan supaya menghilangkan muskilah mereka. Fakbarohum annahu min tarfa'il ghubah. Lantas Sahal pun menjelaskan, memberitakan bahwasanya kayunya itu terbuat dari tarfa'il ghubah, sejenis kayu dari pohon cemara. Wa tathbitan li khabari, dan untuk menguatkan berita darinya bahwasanya dia, ya, Sahal benar-benar melihat dan menyaksikan dan tahu persis tentang jenis apa kayu tersebut. Sahal mengatakan kepada mereka untuk lebih menguatkan lagi. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW qama 'alaihi li shalah. Bahwa aku benar-benar melihat Rasulullah SAW berdiri di atasnya untuk sholat. Asy-Syaikh Al-Basam memberikan ihtimal yang lain, ya, beliau sebutkan di dalam footnote. Wa yuqtamal annahu arada bi ta'limihim kaifiyat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ihtimal lain bahwasanya Sahal memang sengaja ingin memberikan pengajaran kepada mereka, para tabi'in, tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu tidak ditanya. Ma'annahu lam ya'ti laha dzikrun la fil jidal wala fis su'al, meskipun hal tersebut yakni kaifiat sholat itu tidak ditanyakan kepada sahel ya, tidak pada saat mereka saling berdialog maupun dalam konteks pertanyaan kepada sahel tidak ada. Aroda an yubayyin annahu yanbaghi lahum an yatabahasu wa yatanafasu fi mithli hadhihi mawatif annafi'ah. Sahal menginginkan dengan itu menjelaskan kepada mereka bahwasanya yang sepantasnya bagi mereka agar mereka bahas ya, mereka tanafus, mereka berlomba ya, dalam semisal permasalahan atau tema yang bermanfaat, bukan pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Wala yakun yaqasuhum wa jidaluhum fi ma laisa bihi faidah, dan agar jangan dialog mereka ya, kemudian juga bantah-bantahannya mereka itu pada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apa faedahnya dengan seseorang mencari tahu tentang dari apa terbuat mimbarnya Rasul? Kami aisyai kana mimbar, seperti terbuat dari apa mimbar itu? Tidak ada faedah yang besar yang bisa diambil dari itu. Karena sunnahnya bukan membuat mimbar yang terbuat dari kayu yang digunakan oleh Rasul, bukan. Sunnahnya itu bukan itu. Ya mimbar dengan kayu manapun sah-sah saja dan bisa digunakan. Sehingga sepantasnya yang lebih bermanfaat daripada itu adalah bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah SAW dan apa saja fungsi daripada mimbar selain daripada digunakan untuk khutbah Jumat. Maka di sini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menjelaskan. Fakabbara wa kabbara an-nas wa ra'a. Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar tersebut untuk sholat. Lantas beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir di belakang beliau. Beliau di atas mimbar. Tsumma raka'a wa nazala minhu. Kemudian beliau ruku dan kemudian setelah bangkit dari ruku tentunya beliau turun darinya. Wa raja'a ila khalf. Beliau mundur ke belakang hatta sajadah di asli mimbar, hingga kemudian beliau sujud di dasar mimbar. Tsumma ada fatol alaihi, kemudian beliau mengulang kembali, beliau naik di atas mimbar tersebut. Wa mazala hakadha yatla inda qiyam wa yanzil minhu inda sujud, dan terus seperti itu beliau naik di saat berdiri, kemudian turun di saat sujud. Hatta faragha min sholati, hingga selesai dari sholat. Tsumma sarafa, kemudian selesai ya. Wa qala 'ala an-nas, dan menghadap wajahnya kepada orang-orang. Dan itu memang sunnah di dalam sholat, selesai kemudian menghadapkan wajah kepada hadirin al-ma'mumin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan maqalah, apa yang telah beliau sampaikan. Mursidan lahum ila annahu ma fa'ala hadzal fi'l min at-tulu 'ala al-mimbar wa nuzul illa li yarau salatah. Memberikan irsyad, memberikan bimbingan kepada mereka bahwasanya tidaklah beliau melakukan hal tersebut ya, naik dan turun mimbar dalam keadaan salat, melainkan supaya mereka melihat secara langsung salat beliau. Faya ta'allamu minhu wa yaqtadu, sehingga mereka bisa belajar darinya dan berkhutbah dengannya, meneladaninya, mencontohnya dengan sejelas-jelasnya. Baik. Qala Syekh rahimahullah, ma yu'khad min al-hadits, apa yang bisa diambil faedah daripada hadis ini? Al-faedatul ula, yang pertama, tabahutut tabi'in fil ilm. Yang pertama adalah saling membahasnya, saling mencari ilmu dari kalangan tabi'in. Dan ini sepantasnya menjadi simak, menjadi ciri bagi ahlu sunnah wal jamaah, terkhusus bagi thullabul ilm. Dalam setiap majelis mereka tidak hanya sekedar ngobrol ya, tidak hanya sekedar bicara tentang perkara-perkara yang sia-sia, atau bahkan rempet-rempet perkara yang dosa. Tetapi dalam obrolan mereka pantasnya disisipkan perkara-perkara yang mengandung ilmu. Hidupkan majelis-majelis seperti itu yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Wa adabuhum fi rujuu' ila ulama, dan adab mereka dalam rujuk kepada para ulama. Alladzina akhadhuhu min qablihim, yang telah mengambil ilmu tersebut sebelum mereka. Sepantasnya bagi para thalabul ilm untuk memiliki hirs dalam apa? Menuntut ilmu. Walhamdulillah kita berada di ma'had, tidak harus repot menjalankan rihlah ke satu tempat. Ya, dahulu mereka, para salaf kita, ihtimam mereka terhadap ilmu luar biasa. Pergi selama satu bulan untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis. Ya. Kemudian sampai di tempatnya, ternyata waktu tidak memungkinkan untuk langsung bisa mengetuk pintu, mungkin istirahat dan sebagainya. Ditunggu di depan rumahnya sampai mendapatkan sekian banyak mungkin ya gangguan-gangguan, karena pada saat itu tentunya tidak seperti sekarang, rumah-rumah tertiup angin, terhempas oleh pasir, ya, angin yang mengandung pasir, dan mungkin kalau malam juga sangat dingin. Al-muhim, ujian dalam thalabul ilm yang kita sama sekali tidak pernah merasakannya dan membayangkan. Dan orang yang alim ibaratnya adalah pohon yang senantiasa diharapkan setiap saat, setiap waktu buah yang jatuh kepada kita, sehingga kita yang bersabar. Ya. Seorang alim itu ibarat pohon yang diharapkan jatuh kepada kita buah-buahan yang bermanfaat untuk kita setiap saat, setiap waktu. Sehingga harus senantiasa menjaga adab-adab kepada mereka. Sabar. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, namanya manusia. Mesti akan ada dan didapati kekurangan-kekurangan padanya. Akan tetapi seorang thalibul ilm wajib untuk bersabar dan hirs terhadap ilmu. Waktu-waktu sudah ada jadwal, maka tunggu jadwal tersebut. Ada atau tidak ada, tetap ditunggu di masjid. Kalau memang tempatnya di masjid, disetujui di masjid, ya sudah di masjid. Ya. Jangan ditanyakan kemudian, ini nanti ada apa enggak ya jadwalnya. Tidak usah seperti itu. Tunggu saja. Alhamdulillah ada, kalau tidak, ya kita berikan udur-udur kepada orang yang alim, yang memberikan ilmu kepada kita. Ini diantara adab-adab yang harus dipaham oleh setiap thalibul ilm. Aib yang besar di saat kemudian seseorang menanyakan kepada alimnya tentang perkara yang sudah menjadi kebiasaan dalam setiap harinya. Dan ini merupakan adab yang ditanamkan oleh para ulama kita, masyayikh kita, ya, setiap saat, setiap waktu demikian. Kalau kita membaca sirah-sirah perjuangan para salaf kita dalam menuntut ilmu, luar biasa. Sekali lagi, jika sudah ditentukan jam, tempat, waktunya, maka ya tetap antum sebagai thalabul ilm, sebagai santri, santri ma'had, wajib untuk menunggu. Diam di situ, sabar, sampai datang pengajarnya, mengajarkan ilmu kepada kalian. Kalau ternyata kemudian ada kekosongan dan semisalnya, maka gunakan untuk hal yang bermanfaat, murojaah dan semisalnya. Ya. Jangan kemudian ya, sedikit-sedikit kemudian tanya, nanti ada pada Ustaz ini, gimana Ustaz? Ini mendung Ustaz. Tidak pantas sama sekali ya seperti ini. Sangat aib. Ya. Sangat aib. Sangat aib. Tidak pantas yang seperti ini dilakukan oleh thalibul ilm. Baik. Faedah yang kedua, jawaz irtifa'il imam 'anil ma'mumin fi shalah lil hajah. Bolehnya imam itu lebih tinggi sedikit daripada makmumnya di tempat yang lebih tinggi dalam sholat disebabkan karena hajat, karena adanya hajat. Kata alimihim kaifiyat sholat, seperti mengajarkan kepada mereka tata cara sholat. Fa'in lam yakun li hajat fayukroh. Kalau bukan karena hajat, maka hal tersebut makruh hukumnya. Jadi sebagian tempat di masjid-masjid ya, untuk tempat pengimaman itu dibikin sedikit tinggi, maka ini seperti ini justru makruh ya, seperti ini. Bukan sunnah tetapi justru makruh. Lima rawa Abu Dawud an Hudzaifah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hudzaifah bin Yaman, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammar rajulu al qauma fala yaqumanna fi maqamin arfa' min makanihim. Idza ammar rajulu al qauma, apabila seseorang mengimami satu kaum, maka janganlah benar-benar berdiri di satu maqam, di kedudukan yang lebih tinggi daripada tempat mereka. Nah, di sini dibawa kepada makna di saat tidak ada hajat. Dan dialihkan kepada makna makruh, tidak sampai haram karena terjadi ya, hadis yang kita baca sekarang ini. Itu menjadi qarinah bahwasannya hal tersebut tidak sampai pada derajat haram. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang ketiga, jawazul harakah al-yasirah lil hajat. Bolehnya untuk bergerak dengan gerakan-gerakan yang sepele disebabkan karena hajat. Fainaha la tadur as-shalah, maka yang demikian di dalam madharati salat. Seperti membawa, menggendong anak, ini teranggap sebagai sesuatu yang masih dianggap sepele karena itu terjadi pada masa Rasul dan dilakukan oleh Rasul sendiri. Ya. Menggendong anak, anak kecil dipopong. Ya. Seperti Rasul SAW membopong Umamah dalam sholatnya. Di saat beliau kemudian sujud, maka ditaruh. Di saat beliau berdiri, dibopong lagi. Membekakan pintu, menutup pintu selama masih menghadap ke kiblat. Jangan menoleh, apalagi sampai berpaling. Maka batal dengan itu. Tapi semata hanya sekedar membukakan pintu karena memang sholatnya kebetulan dekat dengan pintu, dibukakan begitu, ya, maka tidak mengapa. Berisyarat, misalnya menjawab salam dengan isyarat bahwa dirinya sedang sholat, maka ini juga tidak mengapa. Maju dan mundur, mendekat kepada sutra, ini juga tidak mengapa. Itu semua adalah gerakan-gerakan yang kemaslahatan sholat, untuk kemaslahatan sholat. Bahkan Rasulullah SAW pernah ya, membunuh ular. Tentunya gerakannya banyak di situ. Maju dan mundur di saat ada kambing yang mau melewati beliau. Ini sesuatu yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Dan ini dianggap sebagai harakah yasirah lil hajah. Fa'innaha la tadur as-shalah, maka yang demikian itu tidaklah bermadharat pada sholat. Demikian pula di saat kemudian merapatkan sholat pada rokaat kedua. Rokaat pertama sudah rapi, rokaat kedua biasanya sudah mulai sedikit bergeser, sedikit ada yang maju, ada yang sedikit mundur. Maka di saat berdiri kembali diratakan, diluruskan, dirapatkan. Ini merupakan kesempurnaan daripada sholat. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, wujub ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu untuk menyampaikan kepada mereka ya, mengajarkan kepada mereka tata cara salat beliau dengan secara rinci dan detail. Maka beliau naik ke atas mimbar supaya dilihat dengan sangat jelas. Wa anna af'alahu min sunnatihi allati tuttaba, dan bahwasannya af'al, karena yang dilakukan di sini di atas mimbar adalah fi'al ya. Perbuatan-perbuatan beliau dalam sholat itu termasuk daripada sunnah beliau yang semestinya untuk diikuti. Wa yuhafal 'alaiha, dan dijaga atasnya. Baik, faedah yang kelima. Wa fihi husnu ta'limihi sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya pula terdapat faedah husnu ta'limihi, bagusnya metode pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu jama'a bainal qaul wal fi'l. Bagusnya pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau mengumpulkan antara al-qaul wal fi'l. Dan sebaik-baik metode pengajaran adalah demikian, ya. Selain hanya sekedar teori, ya, ini tentunya kurang. Kemudian fi'al secara praktek langsung ini akan lebih mengena dan lebih mudah untuk bisa dipahami. Prakteknya bagaimana? Secara teori walaupun sangat rinci, teori tersebut terkadang masih kurang. Kurang bisa mewakili dari sesuatu yang di saat memungkinkan untuk dicontohkan secara praktek langsung. Maka praktek langsung ini tidak butuh banyak teori sudah. Langsung seseorang bisa langsung melihatnya. Takbir-takbir itu bagaimana seperti ini? Bersedekap-bersedekapnya bagaimana seperti ini? Berdiri bagaimana? Letak kakinya bagaimana? Kemudian menghadap kemana? Kemudian dan seterusnya, ya, ruku, sujud dan sebagainya. Ini tentunya akan lebih gamblang dan lebih mengena di saat dilakukan secara praktek langsung. Alladzi yusawwir lahum bihi haqa'iqal asya, yang dengan al-qaul wal fi'l tersebut menggambarkan kepada mereka dengan itu haqa'iqal asya, hakikat-hakikat perkara-perkara semuanya. Menjadi sangat jelas dan gamblang. Baik. Al-faidatu sadisah, faedah yang keenam. Fihi dalilun ala jawazi iqamatish shalah li ajli ta'lim. Di sini dalil bahwasanya boleh iqamatish shalah, menegakkan salat, li ajli ta'lim, untuk tujuan pengajaran. Bolehnya, ya, menegakkan sholat, melaksanakan sholat untuk tujuan ta'lim. Wa annahu la yunafi al-ikhlas wal khusu', dan bahwasanya hal tersebut tidaklah menafikan keikhlasan dan kekhusu'an. Bal huwa ziyadah ibadah ila ibadah, bahkan itu adalah ziyadah, tambahan ibadah kepada ibadah. Yani sholatnya itu sendiri sudah ibadah, ta'limnya itu juga ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naqtafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallatu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.